Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal ikhwah fillah, kita masih melanjutkan tentang apa yang kita baca dalam kitab Warasat Al-Anbiya, yang mana mudah-mudahan kitab ini bisa menjadi bagi kita pendorong dan juga yang memberikan semangat di dalam talabul ilmi, ya, dan juga menambah kecintaan kita kepada al-ilmu asy-syar'i. Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang namanya al-mahabbah itu muharrikah. Al-mahabbatu muharrikatun, ya, kecintaan itu bisa menggerakkan seseorang, ya, kecintaan dia terhadap dunia akan membuat dia bergerak, ya, untuk dunia tersebut, ya, kecintaan dia terhadap ilmu akan menggerakkan dia bersemangat di dalam mencari ilmu. Nah, kita sampai pada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tafdil al-alim ala al-abid. Naam, keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan seorang ahlul ibadah. Menjelaskan tentang keutamaan seorang yang alim dibandingkan ahlul ibadah, kata beliau, ya, membawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi ala al-abid ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Ini sebagaimana dijelaskan dalam takhrij, nam diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang saya nukilkan dari At-Targhib wa Tarhib lil Mundhiri dari hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alim, faqala alaihi afdalus salati wassalam fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Ya, hadis ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah hasan li ghairi. Hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata beliau, disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang. Ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alim. Ya, salah satu dari dua orang tersebut seorang ahli ibadah dan satu yang lainnya seorang yang alim. Faqala alaihi afdalus salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Ya, keutamaan seorang yang berilmu, ya, dari seorang ahli ibadah itu sebagaimana keutamaanku, ya, terhadap orang yang ada di bawah kalian dari sisi keutamaan, ya. Karena yang namanya para sahabat itu bertahap atau mutafawitun fil fadail. Mereka tidak sama dari sisi keutamaan. Ya, kata beliau, seorang yang alim, ya, keutamaannya berada di atas seorang ahlu ibadah. Kafadli ala adnakum, sebagaimana keutamaanku, ya, dibandingkan orang seorang sahabi yang mereka atau yang dia di bawah, ya, berada di paling bawah dari sisi keutamaan. Ini keutamaan seorang ahlu al-ilmi ala ahli al-ibadah, memiliki keutamaan dari sisi karena mereka yaitu ahlul ilmi, manfaatnya sebagaimana disebutkan apa, menjeluruh, tidak sekedar dirinya sendiri yang bisa mengambil manfaat. Qala tanzur kaifa ja'ala al-ilma muqarinan li darajati an-nubuwah. Kata beliau al-muallif, maka lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ilmu itu muqarinan li darajati an-nubuwah, ya, mengiringi derajat an-nubuwah, kenabian. Wa kaifa hatta rutbatal amal al-mujarrad 'anil ilmi, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menganggap atau merendahkan tingkatan amalan yang dia itu kosong dari ilmu, ya, ahlu ibadah, meskipun dia, kata beliau, wa in kana al-'abidu la yakhlu min 'ilmin bil 'ibadah allati yuwadhibu 'alayha, ya, meskipun seorang ahli ibadah tadi, ya, tidak kosong dia dari ilmu dengan ibadah yang dia tekuni, ya, karena kata beliau walaulahu lam takun ibadah, karena seandainya kalau bukan atau di sana tidak ada ilmu yang dia miliki, maka apa yang dia lakukan itu bukan suatu ibadah. Jadi seorang ahlu ibadah ketika dia mau melakukan suatu ibadah, awal pertama kali yang dia harus lakukan adalah mengetahui hal tersebut ibadah atau bukan. Ini tentang keutamaan al-alim al-abid, bahwasanya derajat seorang yang alim itu berada di atas derajat seorang ahlu ibadah. Dan sebagai faedah yang pernah saya dapatkan dari Syekh Abdul Rahman Al-Adani hafizahullahu taala yang berkaitan tentang masalah ini, kata beliau, ya, di antara perkara yang beliau sebutkan tentang keutamaan atau diutamakan seorang yang alim daripada ahlu ibadah itu dikarenakan beberapa perkara, 6 perkara yang beliau sebutkan, 4 perkara. Yang pertama, kata beliau, anna naf'al ilmi la yaqtasiru ala nafsil alim faqat bal ya'um bi khilafil ibadah. Ini yang pertama, kata beliau, bahwasanya manfaat ilmu, ya, ilmunya seorang yang alim, la yaqtasiru ala nafsil alimi faqat, tidak, ya, terbatas kepada seorang yang alim itu saja. Bal ya'um, bahkan manfaat seorang yang alim, ya, manfaat dari ilmu yang dimiliki oleh seorang yang alim itu menyeluruh, ya, baik bagi dirinya atau orang lain. Bikhilaf al-ibadah, nah, berbeda dengan ibadah, ya, seorang yang dia tekun beribadah, ya, manfaatnya, ya, meskipun dia mendapatkan pahala dari ibadah yang dia lakukan, akan tetapi tidak bisa seorang, 6 orang yang lain mengambil manfaat dari ibadah yang dia lakukan. Berbeda dengan ibadah talab al-ilmi, ya, karena talabul ilmi adalah suatu ibadah. Yang kedua, kata beliau, annal ulama wasifu bi annahum warathatul anbiya wal ibadu la yusafuna bidzalik. Nah, bahwasanya para ulama, kata beliau, disifati bahwasanya mereka adalah warathatul anbiya, disifati dengan pewaris para nabi. Ini sifat bagi para ulama. Wal ibad la yusafuna bidzalik, adapun ahli ibadah yang dia tekun beribadah, la yusafuna bidzalik, ya, mereka tidak disifati dengan hal yang demikian, ya, mereka tidak disifati dengan warasat al-anbiya. ya, yang disifati dengan warasat al-anbiya, pewaris para nabi, adalah para ulama yang mereka mengajarkan ilmunya kepada manusia, sehingga manfaat ya mereka menyeluruh kepada al-ummah. Kemudian yang ketiga, kata beliau, annal 'ibad yahtajuna ila al-ulama wal ulama la yahtajuna ilaihim, bahwasanya ahlu ibadah itu butuh kepada para ulama. Ya, seorang ahlu ibadah yang dia tekun menekuni suatu ibadah, dia butuh pada seorang yang alim yang menjelaskan tentang ibadah yang dia lakukan. Ya, karena dia ya meluangkan waktunya untuk beribadah, sehingga dia ya butuh kepada seorang alim yang menjelaskan tentang ibadah tersebut, ya, rinci perincian tentang ibadah tersebut, karena dia tidak meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu, sehingga dia butuh kepada seorang yang alim. Adapun para ulama, ya, la yahtajuna ilaihim, ya, seorang ulama seorang yang berilmu itu tidak butuh kepada ahlu ibadah. Qala yang keempat, kata beliau, annal ilma yastamir naf'uhu ba'da mauti sahibih bikhilafi sahibil ibadah, bahwasannya ilmu, kata beliau, ya, manfaatnya itu akan terus ada, ya, meskipun orang tersebut, yakni ahlul ilmi tersebut, sudah meninggal. Ya, manfaat ilmu yang dia sebarkan, yang dia ajarkan kepada manusia, akan tetap ada meskipun dia sudah meninggal. Bikhilaf sahibil ibadah, berbeda dengan orang yang dia ahlu ibadah, ketika dia meninggal sudah tidak ada lagi, ya, pahala yang mengalir kepada dia. Adapun ilmu, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath, ya, shadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bih atau waladin salihin yad'u lah. Ini tiga sifat ini ada pada seorang yang alim, ya, terkumpul semuanya pada seorang yang alim. Yang pertama, kata Rasulullah, sadaqah jariyah, ya, sadaqah yang terus mengalir pahalanya, ya, karena mengajarkan ilmu itu termasuk, ya, nafkah dari ilmu tersebut, ya. Bahkan yang kita dapatkan bahwasanya seorang ketika mengajarkan ilmu kepada saudaranya, ini termasuk infak dari ilmu yang dia miliki, ya, zakat al-ilmu tablighu. Sebagaimana dalam ayat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sifat orang-orang yang beriman, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, wa a'zamun nafaqah, kata Syekh Abdul Rahman, nafaqah al-ilmi, ya, seagung atau yang mulia dari nafkah adalah nafkah al-ilmi. Seorang, ya, menafkahkan, mengajarkan ilmunya kepada orang lain, ini termasuk dari zakat al-ilmi. Kemudian shadaqatun jariyah atau ilmin yuntafa'u bih, ini jelas ilmu yang dia miliki, ilmu yang dia ajarkan kepada manusia akan terus mengalir pahalanya kepada dia. Awwaladin salihin yad'ulah, ya, begitu pula seorang yang alim, seorang yang dia mengajarkan ilmu kepada manusia, kepada murid-muridnya, ini kedudukannya sebagai, ya, alwalid, sebagai orang tua yang mereka, ya, berkasih sayang kepada murid-muridnya. Bahkan perhatian seorang guru mungkin lebih daripada perhatian orang tua, ya. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, innama ana lakum bimanzilatil walid uallimukum. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, ya, aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja bagi kalian bimanzilatil walid, kedudukanku adalah sebagai seperti kedudukan seorang orang tua. Uallimukum, yang mana aku ajarkan kepada kalian tentang perkara agama. Bimanzilatil walid uallimukum. Ya, seorang yang alim, yang dia mentarbiyah, mendidik tulabnya di atas Al-Quran wassunnah, itu bagaikan seorang ayah. Ya, bagaikan seorang ayah yang dia mendidik anak-anaknya sendiri. Ini terkumpul tiga sifat ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam, bagi seorang yang alim yang senantiasa terus-menerus dia mengajarkan ilmunya kepada manusia atau kepada saudaranya, murid-muridnya dan yang lainnya. Nah, berbeda dengan ahlu al-ibadah. Ya, tadi telah kita sampaikan bahwasanya ahlu ibadah ketika dia sudah meninggal maka sudah tidak ada lagi pahala yang mengalir bagi dia, karena sholat yang dia lakukan terputus, ya, puasa yang dia lakukan sudah terputus ketika dia meninggal. Berbeda dengan seorang al-alim. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Muhammad al-Imam hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau yang berjudul Raf'ul Ilmi, tentang keutamaan ilmu daripada ibadah. Kata beliau rahimahullah hafizahullah ta'ala, yufaddalul ilmu ala al-ibadati bi umurin minha. Kata beliau, ilmu itu memiliki keutamaan, nah, di atas ibadah dikarenakan beberapa perkara. Beliau menyebutkan di antaranya annahu qablaha. Annahu yani bahwasanya ilmu itu qablaha, yani sebelum ibadah. Ya. Seorang ketika mau beribadah harus dia memiliki ilmu dulu, ya. Seorang yang mau haji harus tahu dia tata cara haji. Yang mau zakat harus tahu bagaimana, ya, tata cara zakat, ya, tentang syurut dan yang lainnya. Ketika dia mau melakukan suatu ibadah harus didahului dengan ilmu tentang ibadah tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengilmui terlebih dahulu, kemudian wastaghfir li dzambik, ya, baru kita mengamalkan amalan. Kemudian yang kedua, kata beliau, annal ilma asasuha. Dan bahwasanya ilmu itu adalah asas al-ibadah, ya, pondasi dari suatu ibadah. Qala fa'ala hadha. Nah, beliau sebutkan beberapa kalimat setelah itu, kemudian beliau menyebutkan fa'ala hadha fal-ibadatu min muqtadayatil ilmi walawazimihi wa manafi'ihi wa thimarih. Ya, ketika kita mengetahui bahwasanya ilmu itu pondasi bagi suatu ibadah, fa'ala hadza, kata beliau, fal ibadatu min muqtadayatil ilmi. Ya, ibadah itu, kata beliau, termasuk dari tuntutan ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Ya, ilmu yang dimiliki oleh seseorang menuntut orang tersebut untuk beramal, ya, mengamalkan ilmu tersebut. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut. Qala walawazimihi, dan keharusan dari ilmu tersebut. Sehingga sebagaimana yang tadi kita sebutkan, perusahaan yang namanya ulama la yahtajuna ilal ibad. Ya, para ulama tidak butuh kepada para ahli ibadah. Dikarenakan ilmu yang mereka miliki itu sudah mengharuskan mereka untuk lebih banyak beribadah. ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama." Ya, jadi semakin banyak ilmu yang dia miliki, maka semakin besar juga rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tanda dari al-ilmu an-nafi', ya, tanda dari bahwasanya ilmu seseorang itu bermanfaat dilihat dengan apa? Nah, dengan pengaruh dari ilmu tersebut. Apakah ilmu tersebut bisa merubah orang tersebut, bisa merubah akhlaknya, bisa merubah ibadahnya dan yang lainnya. Kita bisa melihat tentang keilmuan orang tersebut, apakah ilmunya bermanfaat atau tidak dengan hal yang demikian. Qala wa lawazimihi wa manafi'ihi wa thimarihi. Dan juga yang namanya ibadah itu termasuk salah satu manfaat dari ilmu yang dia miliki. Wa thimarihi, dan buah dari ilmu tersebut. Sehingga sudah suatu perkara yang pasti, barang siapa yang dia ilmu yang bermanfaat, maka dia akan ya lebih memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang beliau sebutkan, annal ilma lubbul ibadati wa ruhuha. Yang ketiga, bahwasanya ilmu itu adalah inti dari ibadah. Wa ruhuha, dan ruh ibadah tersebut. Famata rufi'a al-ilmu minha sarat al-ibadatu kal jasad alladhi la ruha fihi. Ya, kapan ilmu itu diangkat dari ibadah tersebut, yakni ibadah yang dia itu kosong dari ilmu, ya, pelakunya beribadah di atas kejahilan, saratil ibadatu kal jasad alladhi la ruha fihi. Maka ibadah tersebut ya bagaikan jasad yang tidak ada ruh di dalamnya. Ya, kalau seandainya jasad sudah tidak ada ruh, maka mati jasad tersebut. Begitu pula ibadah yang dia tidak dilandasi oleh ilmu, ya, bagaikan jasad yang tidak ada ruhnya. Ini yang beliau sebutkan tentang keutamaan al-ilmu ala al-ibadah. Bahwasanya ilmu adalah landasan bagi ibadah seseorang. Ya, seseorang yang mau beribadah harus dia mengetahui dahulu ibadah yang dia lakukan. Kemudian kata beliau, wal Islam al-muallif rahimahullahu taala, wal Islamu dinun yanbudul jahla wa yahuthu ala talabil ilmi wa yurattibu al-ajra wal mathubata ala dhalik. Dan kata beliau, dan Islam itu adalah agama yanbudul jahla, ya, yang membuang kejahilan, ya, membuang kejahilan, bahkan mencela, ya, kejahilan. Wa yahuthu ala talabil ilmi, dan menganjurkan untuk menuntut ilmu. Wa yurattibul ajra wal mathubata ala dhalik, dan juga mempersiapkan bagi orang yang dia menempuh jalan talabul ilmi, al-ajra wal mathubah, pahala dan balasan. Ya, seorang yang dia menempuh jalan talabul ilmi, dia telah melakukan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengetahui, ya, mengilmui. Kemudian kata beliau, fil hadis an Anas radhiyallahu anhu, talabul ilmi fariidhatun. Talabul ilmi fariidhatun. Sana ada tambahan, fariidhatun ala kulli muslimin. Dan juga kata beliau dalam suatu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu itu fariidhah, suatu kewajiban bagi seorang muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dan di disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Dan di sana ada perinciannya. Fardu ain atau fardu kifayah. Qala Imam Ahmad rahimahullah, yajibu an yutlaba an yatluba min al-ilmi ma yakumu bihi dinuhu. Ya, wajib bagi seseorang untuk dia menuntut ilmu ma yakumu bihi dinuhu, yang bisa tegak dengannya agamanya. Seperti apa kata beliau? Qila lahu mithlu ayyi syai? Ya, dikatakan kepada beliau seperti apa yang demikian itu? Qala alladhi la yas'uhu jahluhu salatahu wa siyamahu wa nahwa dhalik. Yang wajib kata beliau, yang tidak bisa atau yang tidak diberikan bagi dia kelapangan untuk dia tidak mengetahui hal tersebut, seperti salatahu wa siyamahu wa nahwa dhalik. Ya, tidak boleh dia tidak mengerti atau tidak faham tentang salatnya, puasanya dan yang lainnya. Ini yang wajib bagi seseorang untuk mengetahui tentang perkara tersebut. Ya, wajib bagi individu kita untuk belajar tentang tata cara sholat, puasa dan yang lainnya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata beliau, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, i'lam anna talab al-ilmi faridatun wa annahu shifa'un lil qulubil maridah wa anna ahamma ma 'ala al-'abdi ma'rifatu dinihi. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, ketahuilah kata beliau bahwasanya menuntut ilmu itu faridah, suatu kewajiban. Wa annahu shifa'un lil qulubil maridah, dan bahwasanya menuntut ilmu, ya, belajar ilmu syar'i itu syifa'un lil qulubil maridah, itu obat bagi hati-hati yang sakit. Wa anna ahamma ma 'ala al-'abdi ma'rifatu dinihi, dan bahwasanya yang terpenting bagi seorang hamba adalah mengetahui tentang agamanya. Alladhi ma'rifatuhu wal 'amalu bihi sababun lidukhulil jannah, yang mana ya pengetahuan dia tentang agama tersebut dan pengamalan dia tentang agama tersebut sababun lidukhulil jannah, sebab untuk dia masuk surga. Wal jahlu bihi wa idha'atuhu sababun lidukhulin nar a'adzanallahu minha. Ya, dan jahilnya dia, tidak mengertinya dia tentang agama, wa idha'atuhu, dan dia melalaikan yang menyia-nyiakan agamanya, sababun lidukhulin nar, ini adalah sebab untuk dia masuk ke dalam neraka. A'adzanallahu minha, semoga Allah melindungi kita darinya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.